padamu. Akan senyum senang sekali bila kau sabar menanti. Kembang-kembang menari, tersenyum dan bernyanyi, dan mengerti kau menanti. Jangan bimbang dan iri, kembang menggoda lagi hingga di bunga. Sekali bila kau sabar.